بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فينا عزكم الله pada majlis kita yang terakhir ba'da isya ini akan sangat bagus tatkala kita menutupnya dengan sedikit tausiah tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dengan sedikit an-nasihah at-tanasuh saling menasihati di antara kita barakallahu fikum dikarenakan tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr merupakan sifatnya orang-orang yang lepas dari kerugian dunia akhirat dan juga nasihah merupakan inti daripada agama. Ikhwanam tina azzakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya memberikan wasiat kepada antum sekalian yang ada di tempat ini secara khusus. Yang pertama ialah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua aspek kehidupan kalian, secara khusus bertakwalah kepada Allah tentang dakwah ini. Ittaqullah fi hadhihi dakwah, bertakwalah kepada Allah tentang dakwah yang mulia ini, dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini. Jalankan perintah-perintah Allah padanya, tinggalkan larangan-larangan Allah padanya. Yang kedua barakallahu fikum ialah ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat antum sekalian di dalam mengampu dakwah sunnah yang mulia ini. Mintalah pahala, mengharaplah pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Ihtisabul ajr. Bukan dalam rangka untuk kedudukan, bukan dalam rangka untuk kemasyhuran, bukan dalam rangka untuk tendensi duniawi ataupun pribadi. Betul-betul semuanya tulus, semuanya ikhlas di dalam mengampu dakwatus sunnah yang mulia ini. Tujuannya sama, dalam rangka untuk memajukan, mengembangkan dakwatus sunnah, bukan memajukan dan mengembangkan tendensi pribadi. Yang ketiga barakallahu fikum ialah at-ta'akhi billah. Hendaklah antum sekalian mewujudkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kalian. Ukhuwah di atas sunnah di tengah-tengah kalian. Dengan prinsip dan konsep-konsep adab-adab yang telah diuraikan pada muhadharah daurah kali ini. Hendaklah saling bersaudara, saling merajut ukhuwah di atas bingkai an-nubuwah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ikhwanakumullah ialah saya memberikan wasiat kepada antum sekalian, hendaklah kalian semuanya punya semangat untuk melakukan semua sebab-sebab yang menyatukan kalian. Sebab-sebab yang menyatukan hati kalian. Sebab-sebab yang mewujudkan ukhuwah kalian. Tinggalkan segala sesuatu yang menyebabkan rusaknya muamalah. Tinggalkan segala sesuatu yang merusak ukhuwah Islamiyah. Tinggalkan segala sesuatu yang merusakkan persatuan. Tinggalkan segala sesuatu yang menyulut perselisihan. masing-masing berupaya untuk mewujudkan yang semacam ini barakallahu fikum, dengan harapan satu ukhuwah, satu kalimat, satu persatuan, tidak ada khilaf, tidak ada gesekan di kalangan kita semua para ikhwah secara khusus. Yang berikutnya barakallahu fikum ialah saya meminta kepada antum sekalian untuk di dalam babul muamalah mengedepankan husnudzan, baik sangka kepada kaum muslimin, kepada ikhwan salafi, baik sangka kepada ikhwan-ikhwan kita yang ada. Barakallahu fikum. Baik ikhwah secara umum ataupun para pengurus-pengurus dan pengasuh-pengasuh dakwah, satu sama lain saling husnudzan, saling baik sangka, jangan saling su'udzan, jangan saling mencari-cari kesalahan, jangan saling mencari keaiban-keaiban. Ketika mendapati sebuah keaiban, sebuah kekurangan, sebuah kesalahan, segera diselesaikan dengan cara yang baik. Langsung datang kepada pelakunya, sampaikan teguran, sampaikan nasihat dengan adab-adab yang telah diuraikan pada muhadharah kali ini barakallahu fikum. Jangan menyimpan, jangan disimpan, jangan ditaruh di belakang, tapi diuraikan langsung kepada sang pelaku. Ketika mendapati adanya dua pihak yang saling berseteru, dua pihak yang clash, maka segera para ikhwan diharapkan untuk mengislah mereka berdua, sesegera mungkin menyelesaikan urusan mereka berdua dengan cara yang baik, dengan islah, mendamaikan kedua belah pihak, yang A dan yang B, di atas bimbingan Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan sangat diminta untuk mewujudkannya di tengah-tengah antum sekalian barakallahu. Buang ego pribadi, buang kepentingan pribadi, buang tendensi-tendensi pribadi dan duniawi. Yang berikutnya barakallahu fikum ialah budayakan, budayakan di tengah-tengah kalian ifsa'us salam, menebarkan salam di kalangan kalian. Nah, yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan atau dengan mahramnya. Budayakan salam. Sebab dengan mengucapkan salam di antara kita semua akan terwujud at-tahabub, saling mencinta di antara kita. Akan menghilangkan asyahna wal bagdha. Dengan menyemarakkan salam di antara kita akan menghilangkan kebencian, akan menghilangkan permusuhan, akan menghilangkan kedongkolan barakallahu fikum. Sebarkan salam dengan setulus hati, dengan setulus hati, dengan sepenuh hati. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, budayakan di antara kalian barakallahu fikum at-tazawur fillah. Saling menziarahi karena Allah azza wajal, saling kunjung, saling ziarah karena Allah azza wajal. Mengunjungi rumah fulan, rumah alan, datang ke rumahnya si fulan, si alan, semata-mata berkunjung untuk merapatkan barisan, untuk merapatkan ukhuwah. Barakallahu fikum. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada tendensi apapun dalam kunjungan tadi, bukan dalam rangka untuk menagih hutang atau yang lain-lainnya, tapi betul-betul murni dalam rangka untuk merajut ukhuwah imaniyah. At-tazawur fillah itu merupakan upaya untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Saling menziarahi ikhwan. Fulan, alan, saling menziarahi. Ikhwah ini, ikhwah yang itu saling menziarahi. Main ke rumahnya, bertamu ke rumahnya, menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya dan segala macamnya, untuk mampu hubungan ukhuwah yang indah barakallahu fikum. At-tazawur fillah termasuk amal yang sangat besar yang mendatangkan cintanya Allah azza wajalla kepada kita semua, dan sebagai upaya untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, budayakan di tengah-tengah kalian at-tahadi, saling memberikan hadiah, saling memberikan hadiah kepada para ikhwah sebatas kemampuannya, walaupun semangkok sayur, walaupun sepiring nasi. Budayakan at-tahadi, saling memberikan hadiah. Sebab yang namanya al-hadiah tudhibu wahar sadr, memberikan hadiah akan menghilangkan kedongkolan dalam hati, memupuk ukhuwah Islamiyah, mengokohkan muamalah barakallahu fikum. Jangan memandang kecilnya hadiah, tapi pandanglah besarnya efek positifnya barakallahu fikum, terutama hadiah yang disukai oleh ikhwah kita apalagi disertai dengan ziarah. Datang ziarah ke rumahnya plus bawa hadiah. Walaupun kecil ya kan, jangan diremehkan. Yang ikhwan kepada para ikhwah, yang ummahat kepada para ummahat, yang akhwat dengan para akhwat. Itu semua dalam rangka untuk merajut muamalah yang indah, merajut ukhuwah yang indah, barakallahu. Ini tolong camkan baik-baik, firman Allah. Siapa saja yang menghormati dakwah ini, siapa saja yang menghormati manhaj ini, siapa saja yang menghormati ukhuwah ini, dia akan berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki diri dan mewujudkan poin-poin tadi. Siapa saja yang menghendaki kejelekan pada dakwah ini, saya yakin di hatinya tidak akan ada punya semangat untuk mewujudkan itu semua dalam muamalahnya. Saya yakin tidak punya semangat untuk perbaikan diri. Itu pertanda dia adalah orang yang tidak mengharapkan kebaikan untuk dakwah yang mulia ini. Hanya mengharapkan adanya keributan, mengharapkan adanya yang namanya fitnah, atau mengharapkan adanya gesekan dan segala macamnya. Tidak ada upaya untuk islah perbaikan diri. Barakallahu fikum. Yang terakhir ya ikhwan, nasihat yang sangat penting adalah ketika ada nasihat disampaikan oleh seseorang, baik ustaz atau dai atau syekh atau misalnya ikhwan barakallahu fikum, ketika ada nasihat, ketika ada muhadharah, ketika ada daur sampaikan barakallahu fikum, ambil ibrahnya, ambil pelajarannya, ambil faedahnya. Itu sifatnya orang yang mukmin, orang yang betul-betul berakhlakul karimah. Jangan bersikap seperti orang yang rendah, orang yang hina. Orang yang hina yang rendah, yang dibahasakan oleh para ulama an-nadzil. Ada seorang barakallahu fikum setiap kali mendengarkan tausiah ataukah nasihat ataukah mahadharah ataukah daurah, hanya digunakan sebagai alat untuk membela diri atau menghantam orang lain. Ini orang yang rendah barakallahu fikum. Nah kan? Nah itu. Ah, cocok. Seperti yang saya utarakan. Lah kan? Dia. Kafir, tuh kan. Bukan dalam rangka untuk istifadah. Ini merupakan nadzl. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah tegas mengatakan hadza nadzlun, orang yang rendah, orang yang hina barakallahu fikum, maka tidak akan bisa meraih kemanfaatan apapun dari tausiah yang dia dengarkan atau nasihat yang dia dapatkan atau daurah dia hadiri. Yang dia dapatkan hanya semata-mata memupuk bara dalam jiwanya. La ya ikhwan. Semua itu diambil faedahnya. Ketika ada nasihat-nasihat ternyata terkait dengan diri kita, kita yang salah, perbaiki. Allahumma musta'an. Ya, saya yang salah, saya yang kurang. Perbaiki. Perbaiki diri di kemudian hari. Sehingga semakin lama mengaji, semakin bagus keadaan dirinya, bagus akhlaknya, bagus muamalahnya, bagus ukhuwahnya, bagus ibadahnya, bagus amalnya, bagus manhajnya, bagus akidahnya. Barakallahu fikum. Selalu menjadikan nasihat tadi mengarah pada dirinya, ngaca dia. Jangan-jangan saya ini, salah saya. Iya, saya ini. Digunakan sebagai upaya untuk perbaikan diri. Bukan dijadikan sebagai upaya untuk membela diri atau menyudutkan orang lain. Itu sifatnya orang kerdil, orang yang hina, orang yang rendah barakallahu fikum. Kita semua sebagai ahlus sunnah salafin insyaallah, sebagai orang-orang yang fudala, orang-orang yang fadil, yang mulia barakallahu fikum, yang mendambakan kebaikan untuk diri kita pribadi, mendambakan untuk para ikhwah sekalian, mendambakan kebaikan untuk dakwah yang mulia ini. Maka mari bersama-sama kita menyingsingkan lengan baju, saling membantu, saling bertawun, saling gotong royong untuk memajukan dakwah yang mulia ini. Jangan sampai dakwah ini hancur gara-gara ulah dan tindakan kita pribadi. Jangan sampai dakwah ini menjadi rusak atau enggak mungkin berkembang dikarenakan akhlak muamalah kita yang kurang bagus. Ini di pundaknya masing-masing kita barakallahu fikum. Dakwah ini di pundak masing-masing kita. Bukan di pundaknya ustaz fulan, ustaz alan, pengurus fulan, pengasuh alan, tapi semua bertanggung jawab dengan dakwah yang mulia ini. Masing-masing memberikan andil untuk memajukan dakwah yang mulia ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, sepenuh hati, bukan dalam rangka untuk diorangkan, bukan dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan, bukan dalam rangka untuk mencapai yang namanya sebuah martabat, atau dalam rangka didengarkan suaranya. Lah, lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala untuk kemajuan dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ini tolong camkan baik-baik ikhwan, di banyak tempat. Saya ingatkan ikhwan, di banyak tempat kita atau saya tidak membicarakan terkait dengan dakwah-dakwah hizbiyah. Saya tidak membicarakan terkait dengan dakwah-dakwah orang yang menyimpang. Menyimpang-menyimpang wabah. Yang kita bicarakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Di banyak tempat dakwah itu rusak, bahkan hancur. Yang dirintis dari mulai awal, dari mulai nol, dirintis sampai besar, sampai luas, hancur berantakan. Dikarenakan ukhuwah yang tidak dijaga, dikarenakan penuh dengan su'udzon, dikarenakan para ikhwah penuh dengan yang namanya upaya-upaya untuk menyudutkan, penuh dengan upaya untuk mengumpulkan rapot merah dan segala macamnya di kalangan para ikhwah tadi. Hancur dakwah tadi, hancur dakwah tadi. Bukan semata-mata hancur, terusir dari tempat yang dirintis sendiri. Terusir dari tempat yang dirintis sendiri. Yang merintis, ya mereka. Yang membangun, ya mereka. Yang mengembangkan, ya mereka. Yang ngajar, ya mereka. Semuanya mereka. Bukan orang lain ya. Tapi semuanya hancur, berantakan, bahkan terusir dari sana. Dikarenakan ikhtilafat, wa munaza'at, persengketaan, gesekan-gesekan, perseteruan-perseteruan, su'udon dan segala macam bainal ikhwah, akhirnya melibatkan banyak pihak. Akhirnya masyarakat awam tampil, diambil alih oleh masyarakat luas, diambil alih oleh orang lain yang enggak beres, mereka terusir dari tempatnya sendiri. Na'udzubillah minzalik. Itu ibrah, ambil pelajarannya, jangan sampai terjadi di tempat yang mulia ini. Barakallahu fikum. Tempat yang lain juga demikian. Barakallahu fikum. Dakwah enggak jalan. Di tempat jalan di tempat terus. Kenapa? Adanya gesekan-gesekan antar pengampunya. Ustadz banyak enggak disyukuri. Nah gitu ya. Ustadz banyak enggak disyukuri. Satu sama lain antar ustadz ribut sendiri. Gara-gara apa? Urusan tendensi duniawi atau pribadi. Yang dipikir adalah kedudukan posisi. Ribut sendiri, akhirnya gap-gapan. Yang hancur dakwah. Nah, itu model-model tipikal-tipikal ustadz yang kerdil. Tipikal ustadz-ustadz yang tidak dewasa. Barakallahu fikum. Juga demikian ikhwan fillah azakum, teman-teman yang lainnya lagi, barakallahu fikum. Dakwah sudah jalan. Bagus masya Allah. Jalan baik, taklim jalan masya Allah. Bagus, luar biasa, barakallahu fikum. Tapi bukan antar ustadz yang ribut. Tapi yang ribut, barakallahu fikum, ikhwahnya terkait dengan ustadz. Ikhwahnya ribut terkait dengan ustadz. Akhirnya rusak lagi dakwah tadi, barakallahu fikum. Ya mandang ustadznya kurang pengalaman lah. Ya mandang ustadznya ini masih muda lah. Ya memandang ustadznya ini baru kemarin lah. Memandang ustadznya ini ilmunya kurang banyak lah. Memandang ustadz ini kalah sama yang itulah. Dan segala macamnya lah. Tidak mensyukuri yang ada. Bukan kemudian berupaya untuk mengembangkan bersama-sama. Tapi justru dihancurkan apa yang telah dibina. Dengan perkara-perkara yang rendahan kayak tadi, barakallahu fikum. Ini semua ikhwan, banyak tempat-tempat yang lain. Jangan sampai terjadi pada antum sekalian. Allah Allah ya ikhwan fi da'watikum. Jaga dakwah yang mulia ini ikhwan, jaga dakwah yang mulia ini, jaga ukhuwah kalian, jaga muamalah kalian, semuanya bersama-sama tanggung jawab untuk memajukan dan memakmurkan dakwah yang ada. Saling bertawun, berkolaborasi antara pengasuh, pengampu, ustadz dengan para ikhwah, berkolaborasi, bukan saling mengintimidasi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat dan semoga bisa diterapkan dalam muamalah kita, dalam ukhuwah kita, dalam dakwah kita. Barakallahu fikum. Nama ikhwan yang kita harapkan adalah pangkalan Bun ini sebagai pusat dakwah salafiyah Kalteng Kalbar. Heboh enggak ikhwan? Enggak heboh lah, dekat aja kan gitu ya. Hah? Kalteng Kalbar. Terlalu besar? Hah? Nggak terlalu besar ya kan? Kathon nih Kalteng. Kalteng aja luar biasa. Dan teman harus tahu sekarang Pangkalan Bun itu suaranya sudah masya Allah ya Pak. Hah? Dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain di Kalteng dan di Kalapa. Ya, kalau Kalapa jelas Pontianak jalan. Barakallahu fikum. Bagus. Ketapang masih nol. Itu garapan berikutnya. Hah? Itu garapan berikutnya. Ya itu garap terus dirinya itu masing-masing. Baru garap yang berikutnya. Nah, sudah kita upayakan, sudah kita survei kemarin, ada peluang-peluang yang sangat bagus insyaallah taala untuk kita menuju ke Kalbar Ketapang secara khusus. Ya enggak mungkin datang dari jauh, yang sekali terbang nyampe gitu ya kan ya. Pangkalan Bun Ketapang kan cuma setengah jam ya. Set. Barakallahu fikum. Nah, dari Ponti ke Ketapang set setengah jam. Dari Sampit menuju ke ke Ketapang 1 jam. Set. Diharapkan bisa nyambung barakallahu fikum. Tapi diupayakan dibutuhkan yang namanya ta'awun intern terlebih dahulu. Kokohkan dakwah kalian, kokohkan muamalah kalian, kokohkan ukhuwah kalian yang solid, yang kuat, yang satu kalimatnya. Insyaallah yang diharapkan tidak bakal berat barakallahu fikum. Ini harapan dari saya pribadi. Barakallahu fikum, dan harapan yang saya inginkan dari para ikhwah sekalian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ingat, nasihat itu dijadikan sebagai ibroh dan pelajaran, bukan dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan orang. Barakallahu fikum. Ingat, itu juga untuk saya pribadi, untuk para ustad-ustadnya, untuk para pengampu-pengampunya, untuk para pengasuh-pengasuhnya, dan untuk semua para ikhwah sekalian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Masya Allah. Dijawab ya Ikhwan sudah? Jawab. Saya mau nanya Ustaz, haruskah kita memilih penguasa dengan syariat Islam? Duh, iya. Dalam hukum Islami yang namanya memilih seorang pemimpin itu harus dengan cara-cara syar'i. Kalau memungkinkan. Kalau yang ada cara-cara yang tidak syar'i, tidak boleh ikut. Tapi ketika sudah disahkan secara negara, dia sebagai penguasa kita dan dia muslim, dengarkan dan taati dia sebagai penguasa kita. Paham ya, Pak ya? Kalau zaman dahulu kala, cara yang enggak syar'i itu kudeta ya, Pak. Kudeta. Itu hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Jangan ikut kudeta. Tapi kalau seandainya terjadi kudeta militer, berhasil digulingkan dan ini mengumumkan sebagai penguasa pengganti yang sah, maka dalam rangka untuk meredam fitnah, didengarkan dan ditaati sebagai penguasa yang ada, barakallahu fikum. Ini prinsip yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon nasihat Ustaz bagi para ikhwah-ikhwah yang bekerja sebagai PNS, ASN, baik sebagai pengampu jabatan ataupun sebagai staf pelaksana, barakallahu. Masya Allah. Sudah temu masuk? Sudah masuk? Tukar diem. Baru mau atau sudah masuk? Kalau sudah masuk, barakallahu fikum, yang pertama adalah harus menyeleksi sisi pekerjaannya. Harus pada jabatan-jabatan bagian-bagian yang mubah, bukannya haram. Ketika pada bagiannya haram, wajib untuk exit mencari bagian yang halal. Paham insyaallah ya? Kalau perusahaannya haram, exit. Kalau perusahaannya umum, ada bagian-bagian tertentu yang haram-haram, jangan mau di situ. Minta ditempatkan tempat-tempat yang halal, barakallahu fikum, ataupun yang mubah. Yang pertama, ikhwan. Yang kedua adalah, jadilah seorang karyawan, seorang pegawai yang betul-betul menunaikan kewajiban sebagai seorang pegawai. Adab-adab pegawai. Jujur. Disiplin. Amanah. Jangan khianah. Barakallahu fikum. Sebab itu terkait dengan masalah amanah, sifatnya seorang mukmin barakallahu fikum. Al-muslimu ala syurutihim, muslimin sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Nah, ini membuktikan Anda seorang yang mukmin yang amanah atau munafik yang khianat. Yang amanah. Di antara bentuk amanah barakallahu fikum ialah masuk pada jam yang ditentukan. Masuk jam 7, jam 7, jangan jam 8. Pulang jam 4, jam 4, jangan jam 3. Molor juga ya ada masalah kan gitu. Kalau molor kan disenangi sama perusahaan kan gitu ya. Tepat waktu, disiplin. Selama Anda pada jam-jam perusahaan, jam-jam di kantor, Anda tidak boleh menggunakannya untuk selain urusan kantor. Paham ya, Ikhwan? Misalkan Anda masuk jam 7, selesai jam 4. Dari jam 7 sampai jam 4, Anda fokus urusan kantor Anda, pekerjaan Anda yang mubah. Tidak boleh di waktu-waktu itu Anda kemudian transaksi, meluangkan waktu transaksi bisnis sampingan. Itu khianah. Itu namanya khianah waktu. Layajus. Waktu Anda sudah tergadaikan dengan kesepakatan Anda sebagai karyawan perusahaan tadi. Fokus, disiplin, jujur. Kerja yang baik. Paham ya? Urusan begitu nanti. Sebelum jam 7 atau waktu istirahat atau setelah jam 4. Di luar jam kantor barakallahu fikum. Yang berikutnya, di samping Anda bekerja, diupayakan dan harus bagi seorang yang muslim untuk menampilkan syiar-syiar Islamnya ketika bekerja. Terkait dengan sholatnya, perhatikan baik-baik. Diperhatikan jamaahnya. Kalau enggak mungkin jamaah di luar di masjid, jamaah di kantor. Yang zuhurnya, yang asarnya. Sekuat tenaga untuk menampilkan syiar Islam yang lain. Nah, terkait dengan masalah misalkan jenggotnya dan segala macamnya, dijaga, dipelihara. Barakallahu fikum. Nah, ditampilkan yang namanya syiar Islam pada pekerjaan-pekerjaan dia, barakallahu. Dan yang berikutnya, yang akan menggunakan jabatan yang dia miliki untuk kepentingan dakwah sunnah. Nah, yang misalkan sebagai pejabat A, kepala bagian apa gitu. Ini dimanfaatkan untuk mendakwai bawahan. Bersemangat untuk menjadi dai di kantor. Entah dengan menyebarkan majalah atau buletin atau apa kepada bawahan-bawahan dan yang lain-lain teman-teman sekantor. Itu mungkin. Sehingga bukan semata-mata Anda urusan dunia, tapi diselingi oleh yang namanya urusan-urusan dakwah. Nah, Anda kepala bagian punya hak untuk mengurus yang di sana. Ada musola kantor, diadakan talim. Wah, diadakan dakwah. Wah. Atau Anda bekerja di pemerintahan, Anda membantu kaum muslimin atau membantu para ikhwah menyelesaikan urusan mereka dengan pemerintahan dengan bantuan Anda sebagai seorang pejabat. Yang normal, tidak ada korupsi, tidak ada yang lain-lainnya. Ini adalah adab-adab sebagai seorang karyawan dan seorang kerja di kantoran. Barakallahu fikum. Terakhir, ketika bekerja di perusahaan atau di kantor mengharuskan kita untuk menerjang perkara-perkara yang haram. Menerjang perkara-perkara yang haram, barakallahu fikum. Yang pertama kali adalah ditepis. Sekuat tenaga ditepis, dihilangkan. Bisa alhamdulillah. Tetapi kalau sampai pada sebuah kondisi di mana Anda tidak mungkin merubah kemungkaran tadi dan Anda dilingkari oleh kemungkaran-kemungkaran tadi, Anda harus pindah job, pindah posisi. Kalau tidak ada, Anda harus mencari pekerjaan yang lain. Keselamatan akidah, keselamatan manhaj, keselamatan ketakwaan dan iman kita lebih utama daripada urusan dunia semata. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, ini secara global ada pembahasan rinci dalam fatwa Lajnah Daimah, pembahasan tentang masalah adabul muwaffin, adab-adab etika-etika para pegawai. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan masalah ketika antum mendapatkan inventaris. Nah, dikasih kendaraan kantor. Itu hanya digunakan untuk jam kantor. Kecuali ada aturan yang menyebutkan dipakai khusus dipakai, silakan dipakai oleh dia. Kalau tidak ada, hanya digunakan untuk jam kantor saja. Selebihnya pakai milik pribadi. Paham? Ini juga fatwa lajnah daimah. Kecuali ada ketentuan yang jelas. Ini inventaris untuk Anda sebagai kepala bagian A, digunakan untuk kantor dan terserah Anda. Maka dipakai. Kalau tidak, maka khusus jam kantor. Selebihnya taruh di rumah, Anda menggunakan kendaraan pribadi. Barakallahu'alaikum. Termasuk khianat di jam-jam kantor, Anda enggak di kantor, menggunakan kendaraan kantor untuk kepentingan pribadi. Entah Anda kemana atau kemana, ini khianat double. Khianat waktu dan khianat kendaraan. Ihamu barakallahu'alaikum. Dan pelajari hukum-hukum yang lain yang terkait dengan bab ini, ikhwan, supaya jangan sampai terjatuh dalam perkara ini haram. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Gimana? Kalau belum masuk. Nah, ya Pak Ibu. Orang mau masuk jadi PNS. Syaratnya cuma satu, tidak ada pelanggaran syariat yang dia kerja. Masuk jadi PNS harus ngasih uang 100, 200, 300 juta. Ini korupsi. Ini korupsi. Apa namanya? Suap. Afan ya, ini suap. Adalah ya jus. Punya haram. Haram masuk PNS diwajibkan untuk laki-laki wajib cukur jenggot. Afwan. Enggak bisa. Ya, masuk PNS enggak boleh. Ini enggak boleh itu terkait dengan privasi agama kita. Cari yang lain. Cari perusahaan yang lain yang lebih tenang atau yang swasta barakallahu fikum yang bisa antum tenang padanya barakallahu fikum. Kalau seandainya enggak boleh berandai-andai ikhwan ya. Duhai kiranya saya punya perusahaan, antum semua tak jadi saya karyawan ya. Duhai kiranya. Nah, di Jawa sana ada beberapa ikhwan yang memiliki perusahaan ada. Dan itu betul-betul swasta dan diterapkan padanya sunnah. Semua pekerjanya mengamalkan sunnah. Yang ikhwah jelas bebas nyaman. Yang awam ditarik pelan-pelan untuk kembali pada sunnah. Ya barakallahu fikum. Katakan gitu. Ada barakallahu fikum. Jam sholat, sholat. Jamaah bareng-bareng. Barakallahu fikum. Ada juga sebagian ikhwan kita yang malah punya rumah sakit swasta. Pribadi, punya rumah sakit pribadi sudah sampai pada tingkatan rumah sakit umum RSU. Zen, di situ tuh bebas sudah ke dari sana. Mau jenggotnya sepanjang ini, mau anu pakai jubah nggak ada masalah. Kalau pas lagi mereksa ya pakai jubah. Pakai apa ya kan? Seragam dokter, nah, gitu ya. Cuman bebas. Ini yang lebih nyaman, lebih zen. Kerja iya, mengamalkan sunnah juga iya, dan alat lainnya itu yang dicari. Duhai kiranya ada di pangkalan pun belum ada ya. Jadi yang bos-bos kita ini, siapa ya bos ya, yang bos-bos kita ini yang punya modal-modal dan segala macam akan sangat bagus barakallahu fikum untuk menciptakan peluang-peluang usaha untuk para ikhwan. Nah, diatur secara syar'i swasta. Benda, nah, mempekerjakan para ikhwah. Nah, ya kalau satu bos nggak kuat, ya banyak bos lah. Banyak bos syarikat gitu bikin lapangan usaha untuk para ikhwah, para keluarga. Itu bagus ya ikhwan. Dunianya dapat, nah, akhir juga dapat. Allahu ta'ala alamis sawab. Apakah boleh bagi orang tua memotong rambut anak putrinya dengan model potongan laki-laki dengan alasan sibuk dan tidak bisa mengurusi rambut anaknya? Tidak boleh. Itu namanya tasyabuh dengan laki-laki. Wanita potong rambut boleh. Yang tidak boleh gundul. Kalau gundul tidak boleh. Dan nas hadis yang melarang perempuan gundul rambut kecuali kalau ada penyakit di kepalanya diobati. Darurat ya. Potong boleh, tapi dengan syarat. Satu, tidak boleh menyerupai laki-laki. Dua, tidak boleh menyerupai perempuan-perempuan kafir. Bagaimana? Lebih baik rambutnya anak kamu itu acak-acakan gitu, kamu gak sempat ngurusi rambut anak kamu, daripada kamu potong tersebut dengan orang kafir atau tersebut dengan laki-laki, dilaknat dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya orang tua sak sibuk-sibuknya ya kan, masa gak sempat nyureni anaknya. Iya, disisiri. Ada ibunya. Barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana cara menjawab syubhat? Kalau kita tidak memilih pemimpin Islam dalam pemilu, bisa jadi yang jadi pemimpin yang orang kafir yang menes Islam. Ini cocok kalau betul-betul demikian kondisinya. Dan pada kepala negara tertinggi. Pilpres, pemilihan presiden, hanya dua kandidat, satunya muslim, satunya kafir. Dan diketahui dari sekian banyak bukti-bukti yang ada, kalau yang jadi ini orang kafir, akan terjadi penindasan kepada kaum muslim, pembantaian kepada kaum muslimin, dan segala macam akan berubah negara kafir. Yang semacam ini ya kan, ada kondisi khusus. Tanyakan pada para masyayikh, bahkan dalam kondisi yang semacam ini bisa jadi barakallahu fikum muslimin diminta untuk nyoblos. Itu yang namanya kondisi darurat, melakukan tindakan yang paling ringan dari madarat yang ada, namanya akhafu dararain. Paham ya? Tapi kalau yang ini muslim ngapain? Ya, yang ini muslim ya ngapain? Yang ini zalim. Ini juga bukan salafi. Gitu ya. Ini muslim, jangan diurus. Kembali pada hukum asal, jangan ikut. Paham ya? Kayak kemarin, belum lama itu. Satu, dua, ya. Dua atau tiga? Dua aja kemarin ya. Hanya dua. Muslim. Ya. Masya Allah, dari kalangan sururiyin dan kawan-kawannya itu semangat untuk mengkampanyekan KW satu. Jangan KW dua. Kalau kawes itu kan orangnya tegap, gagah. Yang ini ceking. Yang katanya macam-macam. Ya sama-sama muslim. Tidak ada hukum darurat padanya. Oh, dia mengatakan yang KW2 itu di belakangnya ada syiah dan segala macamnya. Ternyata enggak lama ngomong seperti itu, yang KW1 juga mengatakan welcome untuk orang syiah memilih saya. Allahu musta'an. Paham syarat ya? Lain pembahasan kalau satu muslim, satu kafir, dan secara perhitungan yang ada, kalau yang kafir yang menang, betul-betul akan menindas kaum muslim. Pilih yang muslim. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nah, mereka ini ikhwan mencomot fatwa ulama, tapi kebablasan dalam menerapkannya. Paham enggak? Ulama itu hanya menfatwakan nyoblos, bukan kampanye. Ya apa ya? Pak diem. Itu pun dalam kondisi darurat dengan ketentuan yang saya bawakan sebelumnya. Mereka enggak. Kampanye. Enggak semata-mata nyoblos. Kampanye. Dan marah-marah bagi yang tidak nyoblos. Ini penyimpangan para kelompok. Kayak yang terkait dengan masalah foto juga itu. Beralasan dengan fatwa sebagian syekh yang membolehkan foto. Kebablasan. Akhirnya yang sekarang ini. Padahal masyayikh tadi mengharamkan foto-foto yang untuk disimpan, untuk kenang-kenangan dan segala macam. Membolehkan untuk perkara-perkara yang darurat. Untuk SIM, untuk KTP, untuk paspor, buku nikah dan segala macamnya. Atau untuk dokumentasi pemerintah atau kepolisian. Ada pun terkait dengan setelah itu tidak boleh ya Pak. Tidak boleh memfoto untuk tujuan tadi. Walaupun mereka membolehkan taswirnya, cara foto digitalnya. Tapi terkait dengan fotonya hanya untuk perkara-perkara sifatnya hajat saja. Ini kan enggak dijadikan sebagai wasa dakwah, selfie sana, selfie sini dengan ibu-ibu dan segala macamnya. Allah musta'an. Kebablasan dalam mengamalkan fatwanya para ulama. Allah musta'an. Itulah mereka ya ikhwan fillah muslimin. Saya seorang pedagang, terakhir ya, punya seorang anak buah. Anak buah saya itu saya suruh sholat tidak mau. Sudah sering saya suruh dia untuk mengerjakan sholat, tapi tetap aja nggak mau. Katanya ya gitu aja. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai pemimpin di hadapan Allah Azza wa Jalla? Bagaimana tindakan saya? Anda sebagai bos, ya, sebagai bos pedagang punya anak buah. Ternyata demikian kondisinya. Kalau saya bosnya, saya pecat. Saya pecat, akan saya cari pegawai-pegawai yang lebih baik daripada dia. Tidak sholat ya ikhwan. Ditegur, diminta, enggak sholat, itu kafir. Paham ikhwan ya? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir oleh para ulama. Yang menentang kewajiban sepakat. Yang malas-malasan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi dengan yang antum sebutkan tadi, dinasihati, ditegur, segala macam, ya. Tapi enggak sholat, telah tegak hujah pada dia. Kafir ya. Jangan minta bantuan orang yang masih kafir. Ganti yang lain. Kalau saya, tak pecat. Saya bosnya, tak pecat. Barakallahu fikum. Banyak yang lain, ikhwan juga banyak. Ikhwan juga banyak, ikhwan. Yang jadi penyakit di kalangan sebagian teman ya, ikhwan. Mereka mengatakan kalau ikhwatu Ustaz ruwetul saya. Tapi kalau orang lain lancar. Ini adalah waswas syaitan. Su'udzon kepada kaum para salafiyin pada ahlus sunnah ini. Ustaz muamalah sama salafiyin, ruwetak di situ Ustaz. Tebut di sini. Sebanding sama orang awam Ustaz. Nah, ini orang yang su'udzon kepada salafiyin. Bukan berarti semua salafi itu maksum enggak. Antum pilih dari ikhwah salafiyin yang terpercaya, yang amanah, barakallahu banyak insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan daurah kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kedepannya semakin bagus muamalah kita, ukhuwah di antara kita dan dakwah kita, barakallahu fikum. Harapannya daurah saya tahun depan insyaallah taala yang datang kabar baik bukan kabar buruk. Barakallahu fikum. Tahun depan ya. Ya kan tahun depan. Tahun depan insyaallah taala. Catet aja tahun bisan ya. Catet tahun bisan ya. Iya, tahun bisan ya. Dua tahun sekali malah alhamdulillah lama-lama. Insyaallah. Insyaallah kalau kita mau nembus ke Tapang ya, Pak. Kita mau nembus ke Tapang ya, insyaallah taala. Doakan aja ke Tapang itu tembus. Ke Tapang, Pangkalan pun dilewati. Kan gitu ya?